الفعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع بين ثلاثة مجام صيل آخر معتم آخرا الأفعال الخمسة إذا لم يعرفني المضارع ada tiga sahih akhir fi'il yang akhirnya sahih fi'il akhir yang huruf terakhirnya sahih selamat dari huruf illah huruf illah itu tiga waw ya dan alif dikatakan sahih akhir huruf terakhirnya sahih bebas dari huruf illah huruf illah ini huruf yang berpenyakit penyakit berubah dari keadaan biasanya keadaan sehat tiga huruf sudah huruf illah karena sering terjadi perubahan padanya huruf ini tiga huruf ini waw ya alif sudah huruf illah karena sering terjadi perubahan kadang waw dulu menjadi ya ya dulu menjadi waw alif dulu menjadi hamzah dan seterusnya sering banyak terjadi perubahan pada tiga huruf ini karena dinamakan dengan huruf illah huruf yang berpenyakit sebagaimana seorang katakan sakit berubah dari keadaan biasanya keadaan sehat mungkin juga tiga huruf ini sudah huruf illah karena sering terjadi perubahan-perubahan padanya sering terjadi i'lal isyil akhir huruf fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf sahih selamat dari huruf illah bukan dari bukan huruf illah bukan waw bukan ya bukan alif contohnya yaktubu yajlisu yakhruju yadkhulu yaqra'u ini semuanya sahih akhir berarti yaktubu tulis yajlisu yakhruju yadkhulu masuk yaqra'u bacaan mu'tal akhir ini fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf illah huruf illah tiga tadi waw ya atau alif ini yad'u yaghzu ini mu'tal mu'tal akhir dengan waw yarmi yazni mu'tal akhir dengan ya yarda yanha mu'tal akhir bin alif apa artinya yad'u nyeru berdoa yaghzu apa yaghzu berperang nah. Yarmi izni yarda yanha nah. Ini mu'tal akhir ada tiga ada mu'tal akhir dengan waw mu'tal akhir dengan ya mu'tal akhir dengan alif hanya bedanya alif dengan dua waw dan ya kalau waw dan ya kadang apa asli waw dan ya itu as kadang asli adapun alif alif dalam isim mutamakin dan pada fi'il mutasarrif alif enggak ada yang asli ini alif pada isim mutamakin dan af'al mutasarrifah itu alif enggak ada yang asli ima dia tambahan atau perubahan dari huruf asli seperti yardo ini alifnya bukan asli asalnya apa ridwan ridwan pakai apa wow ini asal alifnya adalah wow yanha asal alifnya apa nahyun berarti apa? Asal alif yanha. Ya. Ya. Asal alif ini ya. Ini perubahan dari huruf asli. Jadi alif pada isim mutamakin pada fi'il mutasarrif enggak ada yang asli. Dia imma tambahan atau perubahan dari huruf asli. Ini fi'il mudhari jenis fi'il mudhari yang kedua, fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang akhirnya adalah huruf illah ada tiga macam huruf illah waw huruf illah ya huruf illah alif mu'tal akhir bil waw mu'tal akhir bil ya mu'tal akhir bil alif kemudian al-af'alul khamsah yang ketiga al-af'alul khamsah apa pengertian al-af'alul khamsah hiya kullu fi'il mudhari' idza tasala bihi aliful itsnain aw waw al-jama'ah أو ياء المؤنثة المخاطبة Al-Fa'il Khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir alif lithnain atau dhamir qaul jama'ah atau dhamir ya mu'annath al-mukhatabah. Nah, fi'il mudhari' apa saja? Fi'il mudhari' apa saja? Kalimat fi'il mudhari' apa saja apabila bersambung dengan alif lithnain atau bersambung dengan waul jama'ah atau bersambung dengan ya'ul mu'annath al-mukhatabah, maka dia masuk dalam istilah dalam kategori al-af'alul khamsah. Ana ulangi, al-af'alul khamsah ya kullu fi'lin mudhari' idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mu'annath al-mukhatabah. Dhamirnya hanya tiga, kenapa disebut lima? Karena alif ada dua, ada yang ghaib, ada yang mukhatab. Demikian juga wawu, ada yang ghaib, ada juga untuk mukhatab. Oleh karena itu disebut dengan apa? Lima. Al-af'al khamsah atau nama lainnya juga al-amfilatul khamsah. Al-af'al khamsah disebut juga dengan al-amfilatul khamsah. Jadi yaf'alani yaktubani taf'alani taktubani yaf'aluna yaktubuna taf'aluna taktubuna taf'alina taktubina. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yaktubani taktubani yaktubuna taktubuna taktubina. Nah, ini tiga macam fi'il mudhari'. Dia akan beda-beda dalam i'rabnya. Masail akhir, muntal akhir dan al-af'alul khamsah. Kalau fi'il mudhari' masail akhir, ini dirafa' dan rafa'nya apa? Dhom. Dhammah dinasab dan nasabnya fathah, dijazm dan jazmnya sukun. Muntal akhir dirafa dan rafa'nya, dan rafa'nya apa? Muntal akhir dhammah, dhammah muqaddarah, mansub dan nasabnya fathah muqaddarah, kecuali dari tiga ini, dari muncul akhir waw ya alif, kecuali muncul akhir bil ya dengan fathah zahirah. Ada muncul akhir, muncul akhir bil ya wal waw dengan fathah zahirah. Yang muqaddarah hanya muncul akhir bil alif. Muncul akhir ketika mansub karena nasabnya fathah zahirah, kecuali muncul akhir bil alif dengan fathah muqaddarah. Ada muntal akhir dengan waw, dengan ya, itu dengan fathah zahirah. Lan ya, lan yarmiya, lan yad'uwa, jelas harakat fathah yang tersembunyi pada muntal akhir bil alif. Yardha, lan yardha. Yanha, lan yanha, tetap tidak nampak fathah. Ketika majzum, muntal akhir tanda jazmnya apa? Dengan membuang huruf illah semuanya. Baik mu'tal akhir bil waw, mu'tal akhir bil ya, mu'tal akhir bil alif, ketika majzum tanda jazmnya dengan membuang huruf illahnya. Dan harokat terakhir menjadi tanda atas huruf illah yang terbuang. Misalnya dhammah yad'u, lam yad'u. Dhammah menunjukkan yang terbuang adalah waw, karena dhammah cocoknya dengan waw. Yardha, lam yardha, fathah harokat terakhirnya. Fathah menunjukkan yang terbuang adalah apa? Alif. Karena fathah cocoknya dengan alif. Yarmi, lam yarmi, kasrah terakhir pada mim yarmi menunjukkan yang terbuang apa? Ya, karena kasrah cocoknya dengan ya. Al-af'alul khamsah dirafa dengan apa? Tanda rafa'nya subutun, asnu, mansub dan majzum, dan tanda jazmnya dengan bihadfin nun. Cari latihan ij'alil af'al khamsah min hadhil af'al, jadikan af'al khamsah dari fi'il ini. Jadikan seperti contoh di atas. Sambun alif lil itsnain ghaib mukhatab, wal jam'ah ghaib mukhatab min ya al muannatha mukhatabah. Ndak yajlisu. Yajlisani tajlisani tajlisuna yajlisuna tajlisuna tajlisina. Yasjudu. Yasjudani tasjudani yasjuduna tasjuduna tasjudina. Tasjudina. Tasjudina. Yadkhulu. Yadkhulani. Tadakhulani. Yadkhuluna. Tadakhuluna. Yakhruju. Yarji'una. Naam, yashrabu. Yashrabani tashrabani. Yashrabu. Yashrabani tashrabuna. Ya'kulu. Ya'kulani takulani. Yahfaduna tahfaduna. Yaktubu. Sudah yaktubu yang lain. Yaghsilu. Yaghsiluna taghsiluna. Nah, ini apa al-khams? Apa tadi pengertiannya? Kullu fi'il mudhari' idza tasala bihi alifun itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mu'annatha al-mukhatabah. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amri huwa fi'lun dalla 'ala talabi syai'. Adalah fi'il menunjukkan permintaan melakukan sesuatu. Permintaan melakukan suatu perbuatan atau permintaan untuk istimrar terus menerus, permintaan untuk mewujudkan suatu perbuatan jika belum terjadi, jika sudah terjadi diperintahkan maka perintah untuk istimrar, permintaan sesuatu baik husuluh untuk mewujudkan atau istimrar. Misal contohnya uktub, tulis. Jika dia boleh menulis, maka ini apa? Perintah untuk husuluh. Yutlab husuluh. Kalau dia sudah menulis dan diperintah lagi, dia sedang menulis misalnya. Diperintah lagi menulis uktub padahal dia sedang menulis. Berarti apa? Istimrar terus lanjutkan menulis. Jadi yang namanya fil amr bukan berarti dia apa tidak belum melakukan perbuatan tersebut, tidak selamanya dia belum melakukan perbuatan tersebut. Misalnya ya fulan ittaqillah. Ya fulan bertakwa kepada Allah, bukan berarti dia apa tidak melazimkan, berarti dia tidak bertakwa. Kadang orang yang sudah bertakwa kita perintah untuk bertakwa. Artinya apa? Untuk terus istimrar. Seperti ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apakah nabi orang yang tidak bertakwa? Beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Sehingga perintah saya adalah perintah untuk istimrar terus. Terus jaga ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh uktub, iftah, iqra, ijlis, isyrab. Karena iftah buka. Iqra baca. Ijlis duduk. Isyrab. Naam. Tasrif fi'il amr, tasrifil amr. Sedikit mudah. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Mudzakkar muannats. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Adapun huwa, huma hum ya huma hunna, ana nahnu, tidak menggunakan fi'il amr. Jika ingin menyuruh untuk orang yang ghaib atau mutakallim menggunakan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Menggunakan fi'il mudhari' dimasukkan padanya lamul amr. Lihat jenis aliyun. Lihat jenis Hendaknya Ali suruh duduk. Adapun fil amarnya bab hanya untuk anta antuma antum anti antuma antunna. Mereka itu sebagian ulama, ulama kufiyin, mereka beranggapan fi'il amr bagian dari fi'il mudhari. Mereka bagi fi'il ini dua aja. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il amr dan sebagian dari fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari kemasukan namul amr. Pendapat yang lebih masyhur yang banyak pendapatnya Basriyin, fi'il terbagi menjadi tiga, fi'il madhi, mudhari dan amr. Saya memberi latihan sorif dan tasrif fil amr. Anta antuma antum anti antuma antunna. Ijlis. Ijlis ijlisa ijlisu ijlis. Ijlis ijlisa ijlisu ijlisi ijlisna. Nah. Idhab. Idhaba. Ukhruj. Ukhruja ukhruja ukhruju. Ukhruji ukhruja ukhrujuna. Is'al. Eh mana tadi? Ya, is'al. Is'al. Iqra. Iqra iqra. Iqra iqra iqra'un. Iqra iqra'i iqra'a iqra'na. Naam, iftah. Iftah. Iftaha iftahu. Iftahi iftaha iftahna. Yadrib. يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضربنا. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمعي اسمع اسمعنا. قل قل قل قل قل قال يقول قل قل قل قل ها قل قل. Ketika musana dan jamak wawunya kembali. Qul qula qulu qul qula qula qula qul qula qulu qul quli qula qulla. Nah, di ketika sanaul jamaah alif lam tsanin ya muhannats mukhabbi wawnya dikembalikan karena tidak lagi ketemu dua sukun. Dibawahnya karena malil tika isakinain, karena bertemunya dua sukun. Khulasah aqsamil fi'il, kesimpulan pembagian fi'il madhi mudhari amr. Jalasa kataba, yajlisu yaktubu, ijlis uktub, fataha syariba, yaftahu yashrabu, iftah ishrab, hasiba sajada, yahsibu yasjudu, ihsib usjud. Ini fi'il madhi. Persis dicontohkan mu'alif thulathi. Ini fi'il madhi dari lihat segi hurufnya apakah asli sebenarnya atau tidak. Ini dua. Mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Mujarrad ini semua hurufnya asli. Mazid ada tambahan huruf padanya. Ada tambahan huruf, bukan semuanya huruf asli. Yang jelas hanya semuanya mujarrad. Filafi mujarrad, semuanya asli, tidak ada tambahan. Adapun safara. Safara. Filafi mazid ada tambahan. Tambahannya apa? Alif. Alif. Fi'il madhi yang mujarrad itu ada dua. Filafi dan ruba'i. Filafi fi'il madhi mujarrad hanya dua. Thulathi dan ruba'i. Thulathi terdiri dari tiga huruf, terus susun dari tiga huruf. Ruba'i terus susun dari empat huruf. Tidak ada fi'il madhi mujarrad lima huruf, enam huruf, enggak ada. Paling banyaknya hanya empat huruf. Ini yang mujarrad. Ada pun yang mazid, ada tambahan, terbanyak tiga. Ruba'i, khumasi dan sudas. Empat huruf, lima huruf dan enam huruf. Empat huruf ditambah satu huruf. Jika dia thulatsi ditambah satu huruf. Kalau dia ruba'i tanpa yang mazid ya. Hasil tadi khusus kalau ruba'in khusus telah ditambah satu huruf. Kalau khumasi telah ditambah dua huruf atau ruba'in ditambah satu huruf. Sudasi kalau telah ditambah tiga huruf, ruba'in ditambah dua huruf. Ini paling banternya, paling baiknya fi'il terdiri dari 6 huruf. Tidak ada yang 7 huruf. Nah, kalau dapat fi'il hanya 1 huruf berarti ada huruf terbuang. Atau hanya 2 huruf berarti ada huruf terbuang. Ini kalau ada fi'il madhi terlihatnya hanya 1 huruf berarti ada huruf yang terbuang. Misalnya ki. Waqa yaqi ki. Ki. Fi'il amr. Berarti ki apa ada huruf yang terbuang 2. Waw dan ya. Nah. Ini fi'il pembagian fi'il 3 madhi, mudhari dan amr. Tamrin latihan. Udzkuril madhi wal amru min fa'il atiyah. Sebutkan mana fi'il madhi, fi'il amr dari fi'il yang akan datang. Apa afwan? Udzkuril madhi wal amru min fa'il. Sebutkan fi'il madhi dan fi'il amr dari fi'il yang akan datang. Ya, sebutkan fi'il madhi dan fi'il amrnya. Di sini fi'il mudhari'nya saja. Ini sebutan di contoh atau di soal fi'il mudhari'nya. Kalian sebutkan fi'il madhi dan fi'il amrnya. Yasma'u. Hendak. Yasma'u. Sebutkan yasma'u fi'il madhinya dan fi'il amrnya. Yasma'u sami'a isma'. Nah. Yarkudu. Yakhruju. Akhraja. Kharaja. Akhraja. Ukhruj. Yaj'alu. Ja'ala. Nah. Ya'lamu. Alima ya'lamu. I'lam. Nah. Yahfadhu. Hafidha ihfad. Nah. Udhkuril madhi wal mudhari min fa'alati. Sekarang sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il yang akan datang. Fi'il amr. Sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari ini. Usjud. Sajada yasjud. Nah. Ishrah. Syaj. Syaroha. Yashrah. Nah. Syaroha. Yashrahu. Ifham. Fahima. Yafham. Utruk. Taruka. Yatruku. Uskut. Sakata. Yaskutu. Nah. Mayizil madhi al-mudhari wal-amr min al-af'ali al-atim. Bidakan. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr dan fi'il yang akan datang. Bedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr. Yaftahu. Hendak. Fi'il mudhari. Naam. Uskun. Fi'il amr. Yantaliqu. Yantiqu. Mudhari. Ghasala. Madhi. Ifham. Fi'il amr. Ya'budu. Fi'il mudhari. Ij'al. Fi'il amr. Sajadu. Madhi. U'budu. Nah, iftah, ishraba, ishrabi, nakhruju, isma', dakhaltum, fil madhi, uqtula, amarat, sa'alat, yarji'na, idhhaba. يخرجون مضارع تجلسنا مضارع اعلم المضارع نعم اعراب الافعال اعراب فعل الفعل فعل تبعني 2 معرب dan مبني فعل تبعني 2 معرب dan مبني المعرب هو ما تغير آخره بسبب دخول العامل ما تغير آخره بسبب دخول العامل إذا فعل yang akhirnya berubah disebabkan masuknya amil keadaan terakhirnya berubah disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya amil rafa amil nasab amil jazm sehingga dia pun ikut berubah. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub, artinya dhammah fathah dia sukun. Yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis, dari dhammah fathah sukun. Dan keadaan terakhirnya berubah sesuai dengan perbedaan, karena perbedaan amil yang masuk padanya. Ini namanya fi'il mu'rab, fi'il yang akhirnya, keadaan akhirnya berubah karena perbedaan amil yang masuk padanya. Ma taghayyara akhiruhu bisabi dukhulil amil. Amal mu'rab nalah, adapun fi'il yang mu'rab huwal mudhari', yaitu fi'il mudhari'. Fi'il yang mu'rab khusus fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi fi'il amr semuanya mabni. Illa kecuali fi'il mudhari'. Idza dakhalat 'alaihi nunul inath, apabila kemasukan nun inath. Nun menunjukkan apa fa'ilnya jamaah muannats. Baik hunna atau antunna. Nun niswah. Au nun tauqit atau nun tauqit al-mubasyirah. Nun tauqit al yang langsung bersama dengan fi'il. Pada dua keadaan ini fi'il mudhari' menjadi mabni. Asalnya dia mu'rab. Asalnya fi'il mudhari' mu'rab. Kecuali pada dua keadaan berubah menjadi mabni. Apabila bersama dengan nun inath atau bersama dengan nun taukid. Contohnya nun inath yajlisna, tajlisna, hunna yajlisna, antunna tajlisna. Yasjudna tasjudna. Hunna yasjudna, antunna tasjudna. Yaktubu nun taukid, yaktubu yaktubanna, yasjudu yasjudanna. Ketika bersama dengan nun inah atau nun niswah mabni alas sukun. Ketika bersama dengan nun taukid al-mubashirah mabni alal fath. Mabni alal fath. Ya, kita syaratkan nun taukid al-mubashirah keluar dengannya nun taukid yang tidak mubashir, ada pemisah antara fi'il dengan nun taukid. Misalnya alif al-itsnain, awal jamaah, ya awal muannatsah al-mukhatabah. Maka fi'il mudhari tetap mu'rab. Misalnya antuma tajlisani, tajlisani. Di sini dia mu'rab. Tajlisani fi'il mudhari marfu' wa alamat raf'ih ish thubutun nun li'anna minal af'al khamsah. Thubutun mana nunnya? Adanya nun taukid. Nun thubutun nun al-mahdhufah li tawalil amsal. Tanda rafa'nya dengan tetapnya nun, nunnya nabi apa dibuang karena berturut-turut huruf yang serupa, tiga nun bertemu di sini, nun rafa dan dua nun taukid, karena nun yang ditasydid ibaratnya dua huruf dan dibenci dalam Arab berturut-turut huruf yang sama, berturut-turut banyak tiga huruf yang sama ini dibenci, dibuang. Sifat wa alamat raf'i thubutun nun ish mahdhufah li tawalin amsal, nunnya dibuang karena berturut-turut huruf yang sama. Nun lain misalnya antum tajlisunna, antum tajlisunna, ini mu'rab atau mabni? Tajlisunna bukan tajlisa, tajlislan, tajlisu. Antum tajlisunna. Bukannya bersama dengan nun taukid, tapi apa? Tidak mubasyirah. Ghairu mubasyirah. Syaratnya lima mabni, kalau nun taukidnya mubasyirah tanpa perantara, langsung fi'il nun taukid tanpa ada pemisah. Sebab tadi sini ada pemisah ya. Pemisahnya apa? Wawul jamaah. Mana wawulnya enggak ada? Tajlisunna. Enggak ada diucapkan, enggak ada juga ditulis. Membilang mau pemisahnya ujamaah. Ada dua huruf dibuang di sini. Ada dua huruf dibuang. Asalnya apa? Tajlisunanna, antum tajlisunanna. Pertama dibuang non rafa' litawil amsal. Kedua dibuang ul jamaah bil taqais sakinain. Masara tajlisunna. Sehingga di sini dia tetap mu'rab. I'rabnya fi'il mudhari' marfu' 'ala mudhari'i thubutun nun. Al-mahdhufah ditawalil amsal. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini fi'il terbagi menjadi dua keadaannya, mu'rab dan mabni. Mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisabi dukhulil amil. Contohnya yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Kecuali ketika bersama dengan nun inath atau nun taukid. Nun taukid al-mubashirah. Ketika bersambung dengan nunul inat atau nunul niswah, mabni alas sukun. Dan ketika bersambung dengan nun taukid al-mubashirah, fi'il mudhari mabni alal fath. Sampai di sini ada yang belum jelas? Ada PR sebelumnya? Hah? Ada, dikumpul PR-nya.